Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Shadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alli waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Amma ba'du. Janabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh yang dimuliakan Allah, yang kita ta'zimi. Bapak Wakil Bupati bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten yang berkesempatan hadir, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bapak Camat bersama jajaran Musbika, Bapak Kapolsek, berikut para anggota, Bapak Dan Ramil dan para anggota yang sama-sama kita hormati, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan, panitia, konco-konco santri, sahabat-sahabat banser yang kita banggakan, seluruh sponsorship pendukung acara malam hari ini, terutama saudara saya Haji Indro, Direktur RSC Radio Swadesi Jogja atau RSC Rumah Sakit Jiwa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, ikhwatal iman, para jamaah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, atas kasih sayang Allah, malam ini kita dipertemukan, dihimpun dalam forum silaturahim dan halal bihalal di bulan Syawal yang secara bahasa artinya peningkatan. Satu tuntutan kepada kita untuk selalu melakukan peningkatan iman dan ketakwaan. Setelah satu bulan kita menjalani tarbiyah di Madrasah Ramadan, maka Syawal harus ada peningkatan ketakwaan, bukan sekedar peningkatan berat badan. Soale kata ingkang Ramadan pun damel siam, bobotipun susut 5 kg. Begitu Ramadan rampung melepet Syawal, bobote mundak 15 kg. Itu bukan peningkatan ketakwaan, tapi peningkatan berat badan. Jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Jangan sampai begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ampun ngantos, Ramadan purun sholat dalu lan witir. Ramadane rampung, sholat dalu lan witir dadi kentir. Jangan sampai begitu setan dilepas, manusianya pada kesetanan. Sering saya sampaikan sebelum Ramadan itu adalah bulan-bulan ular. Memasuki Ramadan niku ulere wancine ngentung. Mila medal Ramadan kedah saged berubah dados kupu. Derengipun Ramadan niku ular, simbule kewan engkang awon tur tukang rusak. Nyatane ular niku manggen ten pundi mawon mesti ngerusak. Manggen ten tanduran, tandurane gering. Manggen ten godhong, godhonge rencem-rencem. Manggen ten untu, untune kroak. Mula yen ana wong hidup di tengah masyarakat kok senengane gawe onar, tukang gawe rusuh, diarani uler. Terus pundi ten mriki ulere nggih kathah? Nggih, para ular-ular sedaya. Nggih, kula panjenengan saderenge Ramadan menika kathah awonipun, kathah zalimipun, kathah maksiatipun. Mila lajeng mlebet Ramadan niki wancine ngentung. Entung niku mboten mangan, mboten ngombe. Poso, riyadhah, ming gelagelo, zikir, mujahadah. Munajah lan taqarrub dateng Gusti Allah. Medal saking entung mboten wujud ular melih, ning sampun berubah dados kupu, simbol keindahan. Ning nyatane tesih kathah medal Ramadan mboten dados kupu, malah do dadi garangan. Derenge Ramadan niku ibarat gabah, regine tesih murah. Langkung-langkung gabae okeh sing gabuk, gek kotor kecampuran damen, kecampuran kawul. Jujur mawon, ibadahe kula panjenengan niku kathah sing gabuk. Mboten mentes. Buktine sedekah ya gabuk. Umpami ngeten niki kok wonten infak kotak amal keliling. Gumbangun pesantren, gek panjenengan ngasto duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 20.000, sing dicemplungke sing pinten? 1.000. Gabuk. Yen mentes nggih 100.000 sing nyemplung. Salate nggih akeh sing gabuk. Pun boten tumakninah, boten khusyuk, boten khudu. Langkung-langkung lari-lari kaneman, sholat ning buru cepete, ning sekedar gugur kewajibane. Cepet banget. Isak petang rokaat, sak menit bablas. Allahu Akbar, entul-entul jenjeri dulik-gulik entuntut. Entul-entul jenjeri dulik-gulik entuntut, gobek-gobek ngoten mawon. Wiridane gabuk, zikire gabuk, mujahadae gabuk, perjuangan sosiale gabuk, kek kotor campur damen campur kawul. Soale kula panjenengan niki apa-apa doyan, ibadah doyan, maksiat ya doyan. Nek mujahadah zikire nggih mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ning misuh nggih fasih. Istighfare nggih cetha, astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim. Ning gambleh nggih kulino. Nggih lungguh jejer-jejer kalih tangga-tangga wong wedok-wedok kuwi lho. Pas petan dipepet setan. Ana anake tangga wadon dibonceng bocah lanang, mesti ana sing nyletok, delengen yo kae wis digondoli lanangan meneh. Pinggire ngimbui, ya ketoke ganti wong wingi Megapro kok saiki fiction.

kangge nglarangke regine panjenengan ya ora beda ngene-ngene iki. Ana M-King, ana Bio Moringa, ana Bio 7, ana Bio Activa. Iki asale ya ming godhong kelor. Alang-alang bangsa kembang rempah murah ning lajeng diproses secara higienis anti bahan kimia. Yang dikonsumsi mangke wah saya sangat kangge kesehatan. Regine malah larang prosesnya api kok. Meneng ndro. Kowe iki tak sponsorke. Itu Ramadan yen kula panjenengan leres tur lurus ghufirallahu ma taqaddama min dzambi dingapura dening Gusti Allah sedaya dosa-dosa sing sampun kelakon. Ning Ramadan niku bulan yang nasibnya melas, kedatangannya selalu disambut dengan sepanduk baliho di mana-mana di sepanjang jalan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Tapi kepulangannya enggak pernah diantar dan dihormat dengan sepanduk selamat jalan ya Ramadan. Yen badhe ndugi ngoten nika, wis sedaya produk, sedaya organisasi dak sami damel sepanduk marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan, ning bareng Ramadane wis rampung mboten wonten sing nganter ngangge sepanduk selamat jalan ya Ramadan. Mbok wong kene gawe yo. Sing gedhe ngono lho, selamat jalan ya Ramadan diparingi gambar tangan tulisi dah. Jadi panjenengan memperlakukan Ramadan ki ibarat tamu ngono tekone disubya-subya, dihormat-hormat ora karo-karuan, dikawal, dijemput banser, dikempit, munggah nggone panggung wae sik disuguhi kaya ngenten iki, bareng mulih dijarke kluyur-kluyur-kluyur. Lah saya enggak ingin hal itu menimpa saya malam hari ini. Dihaluong tekone ora pati disambut ning mulih digawani reno-reno. Saniki yang sampun bersih dosa-dosa sing urusan kalih Gusti Allah dereng cekap. Sepanjang dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama dereng bersih. Mila pun lajengaken halal bi halal. Allahumma sholli ala Muhammad. Duribat alaihimul lillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau dia tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdoh, ritual hablum minallah, dan menjalin hubungan harmonis dengan sesama melalui ibadah muamalah sosial dalam jalur hablum minan nas. Saapi-api ibadahmu yang Allah ning serawungmu karo sapodo-podo ko Allah niku nggih sio-sio. Salate khusyuk banget leh takbir nganti ngeses-ngeses Allah. Kek maca ne fasih au bin nisyan rukuk mawon leh merkungkung 90 menit tok. Sujude nyosop 270 menit. Kek poso bendina leh zikir nganti lambene jedir. Budal haji ku saben taun, berangkat umrah ku seminggu ping 5. Iso ngomahe Mekah kok. Ning karo dulur ora rukun, karo tangga jotak gak gelem wawuh buak ibadahe.

umuro dawa yang kesaenane ming gedhe mboten barokah niku. Pancen sing paling sae nggih umur dawa kesaenane kata ning tinimbang umur dawa kesaenane gedhe aluwung umur pendek kesaenane kata. Kula yen gambarke umur barokah niku kados dompet. Dompet sing apik kuwi ora kok dompet sing dawa banget. Mboten, dompet sing apik niku dompet sing isine akeh duwite. Najan dompete ndhek. Wong ora mesti kok kadang ana dompet niku ndhek ning isine akeh duwite bep mentek-mentek atos. Bedah metu suarane cethok ngono. Ana dompet iki dawa 4 meter. Ning rano duite nyampluki wong liwat. Wong-wong ya do sambat, apa Mas kedawan Mas ngene iki nyampluki wong. Dawa ya dawa Mas, tapi aja dompete. Ya liyane lo Mas dawake. Sing wedok ya gremeng ya apa ora imbang karo dawane kok. Dawa ning gilur-gilur. Dompet. Nah penjenengan yen pengen umure barokah syaratnya kudu gelem urip kumpul wong akeh. Harus mau hidup bermasyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ceramah di surate. Ujung-ujungnya ya kan ngemis. Nah, hidup bermasyarakat, urip kumpul wong akeh, sing gedhe barokah niku maksude pripun para jamaah? Sing dimaksud iso sabar urip kumpul wong akeh niku sabar ngapii wong apik, sabar ngapii wong elek. Dipirengke. Sabar ngapii anggota masyarakat sing apik, sabar ngapii anggota masyarakat sing elek. Soale masyarakat niku wonge macem-macem, ana sing apik, ana sing elek. Lah nek masyarakat kene sing apik karo sing elek ya jelas luweh akeh sing jadi sing dimaksud sabar kumpul wong akeh niku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Wong apik diapiki, wong elek di apiki. Ayo to bro nyaut, ana wong apik ayo di apiki, ana wong elek ayo di apiki. Diapiki karo wong ayo bales apik, dieleki karo wong ayo bales apik. Nah para jamaah, ngapii wong apik niku gampang. Kabeh wong ya iso nek syukur ngapii wong apik. Tapi ngapii wong elek niku angel. Nek gak wong sing asli apik tenanan, ora iso kon ngapii wong elek. Nggih napa nggih? Mula wong sing apike asli tenanan niku iso ngapii wong apik ya iso ngapii wong elek. Uyah niku asin. Wong sak donya setuju ngarani uyah niku asin. Soale uyah niku asine asli. Buktine uyah niku diasini ya asin, najan ora diasini uyah ya tetep asin. Uyah ora tau mikir. Mboten wonten uyah kok prinsipe aku nek diasini ya asin. Nah nek gak diasini aku ya moh kok asin. Kuwi uyah-uyah kudungan. Kadang wonten tiyang ngoten niku aku ki apik, Mbak, nek diapiki. Lah nek gak diapiki aku kok apik ya moh. Wong ngono kuwi durung apik, cuma wis pinter ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudu dadi wong sing apike asli. Kula pun nate matur, panjenengan kedah mangertos, ibadah sing ditampi Gusti Allah niku ibadah sing apike asli, nek palsu mboten ditampi Gusti Allah.

pipi tutur langsung saka Gusti Allah. Rambutmu kuwi asare ireng malih. Mula jeng Sunan Kalijaga gawe tembang judule Turi Turi. Oh, bapak-bapak wis banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya rambutnya sing ireng wis ditinggalke. Mula dikei wejangan Turi Turi. Jajal ayo diunekke. Engko se. Lah ki kalih nembangke niku kanca-kanca panitia niki kasuwun mohon dengan hormat kiai waktu untuk infak kotak keliling. Niki kula meng maca mawon. Lah sakniki kalih nembangke niku kanca-kanca monggo keliling. Endi panitiane? Halo? Sampun siap nggih? Sampun siap nggih? Siap. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng sampean nggih nderek nembang nggih? Kok ora patek nggih to model. Nah, sedaya nderek kersane kompak rame semangat. Nah, sing mboten saged pokoke mangap-mangap. Ya ben pantes ngono lho Bu, liyane obah lambene kok arep ndomblong ae minimal ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo turipote turipote ditandur ning kebon aku ana cleret mbekira kembange apa turipote. Ayo panitia monggo ditandur ana cleret beira kembange apa beira kembange apa mekira kembange selawat salatullah. Salatullah salamullah ala Yasin billah. Salatullah salatullah salamullah ala Yasin billah ala Yasin habibillah. Etan kali kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah saiki ngaji. Hayo nderek para etan kali kulon kali etan kali kulon kali tengah-tengah saiki ngaji hayo manut. Hayo manut para kiai, hayo manut para kiai. Selawat sareng salatullah. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Lah panitia nanti semua. Tandurane tanduran kembang, kembang kenongo enjero. Mbok samane ra semangat blas kok. Tandurane tanduran kembang, kembang kenongo enjero. Tumpaane kereta. Roda papat rupa. So tandurane tanduran kembang kenongo enjero, tumpaane kereta roda papat rupa manungsa, roda papat rupa manungsa, roda papat rupa manungsa. Salatullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala habibillah, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini tembang ini bukan sekedar tembang, tapi punya nilai filosofi yang tinggi. Kan kula panjenengan urip niki iso teges. Halo. Panjen wong urip niku dikongkon teges. Urip yang teges mesti dadine mentas. Ning yen uripmu kok ora teges, awakmu mesti engko dadi tegesan. Nggih, kuwi artine ngene, ringkes-ringkes wae kek waktune wis mepet. Turi-turi kuwi teko tembung mituturi. Gek mituturi dateng kula panjenengan, aweh nasehat, aweh pitutur dateng kula panjenengan. Lah kok putih? Pitutur sing piye kuwi? Kae le, lek ana tanggamu sing kapundhut, sedulurmu sing mati kae, sampean kok gelem ngelayat? Purun takziah. Mangke atine sampean mesti kedodok nampa pitutur sing mati kae dibungkus kain warnane putih, mula turi-turi putih. Lah piture piye? Wong niku yen nglayat sedulure sing mati kae engko atine mesti rak ngomong ngene. Hei. Saiki dulurmu sing mati, njur terus giliranmu kapan? Nek aku kan sek suwe. Jadi pituture ngono kuwi, saiki tanggamu sedulurmu sing mati, terus giliranmu kapan? Mula kain sing go bungkus wong mati kuwi diarani kain kafan, kuwi ngelengke matimu kafan. Mula turi-turi termasuk rambutmu sing ireng malih dadi putih. Nek wis ngono iki alamate terus arep ditandur ning kebon agung. Lah kebon kok agung? Kuwi sing dimaksud ya kuburan. Soale sing diceblokno ning kono iki ora kok winih pari, ora kok bibit jagung, ning sing diceblokno ana kono kuwi batangmu. Lho yen ningali jasate wong diceblokne no kuburan kuwi mesti rak yo do eling, mesti rak yo do sadar. Jebul urip nang donya iki ora suwe kok. Mung sedelok banget. Direwangi mloka mlaku riwari iki tandang gawe sak bendina nyatane saiki ya wis nyelodo tuwa. Nggih napa mboten? Nggih. Sedelok banget. Biyen ngaten niki sik wonten sedulur panjenengan sing bareng-bareng panjenengan nderek sawalan ning sakniki wis ora nderek. Lah mula urip sing sedelok kuwi karo jeneng Sunan Kalijaga ditembungke ana celeret. Niku lak gambaran kehidupan dunia yang hanya sekejap, celeret secepat kilat. Celeret ngono kuwi to kilat kuwi. Apa cara kene kilat iki suarane celeret. Kuwi cek apa kilat lembeng. Nyatane urip iki omong celeret tok. Wong nembe mawon. Dino Sabtu sakniki ya wis Sabtu meleh. Woi. Malam Ahad iki rasane lak sik kaya crit wingi ngene sakniki wis malam Ahad meleh, cleret ora suwe. Mula wong wadon-wadon kuwi nalika sih enom ya semane ya masyaallah mencutke wong, mak cleret bareng tuwa, mengengeh ya masyaallah medeni wong. Padha wae. Sing kagum bapak-bapak niku nalika tesih enem nggih gagak prakoso nggih rasa mak cleret mboten suwe nyelot tuwa nggih tenagane do ringkih malih apes katitik hawa karepe ana ning tenaga wis ora kuwawa ya tok cahayu ya ming anake sapa kok jian blongor-blongore ngono celeret kaya bapak-bapak kula nggih ngoten nalika sih enom nggih kuat gagah ning bareng tuwa kadang ming trimo nggo waheng untu iso mrotoli dhewe-dhewe celeret ora suwe nek wis celeret terus tiba semangat to bro nek wis celeret terus tiba nyemplung ten pundi nyemplung ten liang lahat nyemplung no alam barzah gini wis dicemplungke no kono dipendem diuruki terus diincepi patok cara kene patoke rak kalih to nggih lah patok nek siji kuwi jenenge denger nek patok kalih ngono kuwi jenenge denger lah no alam kubur no alam barzah isine mung wong denger sing digawa apa to sing ngancani sapa to mesti denger yen ora percaya mangkato engko ning kono kuwi mesti do denger sing digawa apa donya sing lek mbok goleki ra karuan polahmu nganti nyungsang nibo gulung riwa mondar moncat mora mobat kalang wes yo ora ana sing mbok gawa kok lek wis nakono wi denger gawanmu apa sing mbok gawa apa donya sing ra karuan polahe leh mung goleki wi ora ana sing mbok gawa nyatane sak sugih-sugih wong bondo donya wi mati ora ana sing digawa bakul helm wi helme akeh banget ning mati ora ana sing heleman denger meneh sing ngancani sapa bu lho anak sing mbok gembel sangang wulan punjul kuwi ya ora ana sing gelem ngancani sampean bahkan suamimu yang sering ngeloni dirimu itu ya ora gelem kok ngancani sampean nggih napa nggih mula ngaji ngene iki sing cerdas. Panjenengan disuduhke. Iki lho, sing kena mbungku sangu mrana iki sing model ngene iki panjenengan disuduhke sing cerdas. Sing jelas sedaya sing ten mriki niki badhe lunga mriko, nggih mboten? Nah, saiki mikir gawanmu, mikir sangumu. Sampean kok lungane adoh ten Amerika. Nggawa duit rupiah sak pirang-pirang niku ten mriko mboten payu. Pengen iso tuku-tuku duitmu rupiah iku kudu mbok ijolke dolar. Mergo sing kepayon ten mriko niku dolar. Mundak cedhak nek lungomu nang Mekah nang Madinah. Kula dongake sedaya sing rawuh niki saged tindak Mekah Madinah. Tapi ya sing nyemplungi kotake kuwi.

Nah kembang niku cara jawine sekar. Mula tiang Jawi ngarani ziarah kubur niku nyekar. Nah sekar kuwi wangi, panjenengan yang ziarah kubur ngoten niku kudu saged metik wewangiane. Luwe-luwe sing panjenengan ziarahi para aulia, para ulama kudu iso metik wewangiane para aulia dan para ulama niku. Kanggo apa? Dilanjut mboten? Loh, sekar itu satu akar kata dengan syukur, sukaro. Panjenengan leh ziarah kubur nyekar ngono kuwi terus nampa pepeling, nampa pitutur ngelingi apike wong kok atimu muncul rasa syukur. Dene wis muncul rasa syukur, kowe kok seneng karo Gusti Allah. Geng ngelingi dibimbing karo Gusti Allah, terus ngelingi dituntun karo Rasulullah. Engko atimu terus mabuk kepayang dalam ibadah, baik mahdoh maupun ibadah-ibadah sosial jenenge sukaro, mabuk cinta ilahiyah. Iki kejeron ya ora ngerti wae dijak ngomong ngene iki. Lah saiki ngene. Karo iya. Nah, karo ngenteni mriki kuburane pundi to? Arahe mawon. Oh, mriko to. Yes, dene mawon kula suwun sabar. Soale mrikone kan gentian. Nah, karo ngentosi giliran, dene Pak Wabu pengen tindak riyen nggih monggo mawon direke. Kalih ngentosi giliran, saiki urip ki ayo acarane sing pepek ngono lho. Mbo ngaji-ngaji sik. Mbo ibadah-ibadah sik. Ya sedina suwengi 24 jam iki ora ana sing suwung. Komplit acarane tur bernilai ibadah. Ora usah neko-neko. Kados biasane samadya wae lho Bu kados biasane dalu diupayake salat. Walau rakaat ini salat sunnah rong rakaat tambahi salat witir. Lah kok karo ngenteni salat subuh berjamaah ngunderes Quran nggo wiridan nggo rasuwe lak terus kepireng azan subuh. Allahu akbar. Lho wis manjing subuh gek nang cekat-cekat wudu, pakaian rapi, persiapan mangkat nang masjid nang musala nderek jamaah salat subuh. Mangke ampun sak zikire sak dongane. Nah ibu-ibu ya olah-olah. Ya isah-isah, ya umbah-umbah, ya. Ya isah-isah, ya umbah-umbah, ya. Yang bune apa ya? Kok kaya mambu terasi. Ya tandang gawe niku lho Bu, adat pakulinane. Ya isah-isah ya. Olah-olah ya. Umbah-umbah ya, korah-korah ya, resik-resik omah ya. Ngomong bocah-bocah sing bapake ya tindak sawah ya, tindak kantor ya. Engko menjelang jam 11 kurang lebih menjelang zuhur ngoten niku do kondur terus adus bareng rapopo sak bojone. Pokoknya putune aja digawa. Ngemundak girap-girap. Rampung ngoten dahar siang. Terus koilulah saantawis. Mboten dah mungkin rak. Sampan krungu azan zuhur. Azan zuhur. Gek nang persiapan. Sholat jamaah zuhur. Mangke kondur saking jamaah zuhur, ana tanggane sing lara, mangtuweni tilik tangga lara kuwi. Engko karo ngentasi pemenane, pakaianmu niku lho sing dijemur nang dientasi klimroke sik ora apa-apa. Gek ngleset sekedap mawon, mumpun manjing salat asar iki wisan. Lho jamaah asar rampung ngoten ibu-ibu kok iki sayure meh mambu dinget. Eman-emani to prinsip ekonomi kok. Gek segone telas nggih bapake diliwetke, ngliwet mateng sambelke ngono karo goreng-goreng iwak ambune ya kaya ngene iki. Lha kok ora dilu ngoten tekan azan maghrib, mang derek sholat jamaah maghrib, genah toh rampung ngoten wiridan terus sing seneng yasinan, tahlilan, monggo ngono rapat, ngono opo kono, yo tekan azan isya, rampung sholat jamaah isya niku ningali berita sekedap ten TV, monggo sae mboten napa-napa gek mari ngoten niku terus lempet-lempet kelambine mau nunggoni anake sinau terus nuntun anake belajar ngaji niku, rampun ngoten sing sepuh nggih ngeloni putune terus bar niku terus ngeloni anake bar niku terus kok ngeloni bapake dondom. Mau kelambi ini ada yang suwe, ada yang bedah emang wong si apik nggih didondomi. Lah nek rampung dondom terus iki kok ngeloni bapake terus to. Zikir muhasabah. Iki ngaji kok mikir kelon wae kowe iki. Zikir muhasabah niku angen-angen. Umurku iki sepira to? Uripku nang donya sepira lawase? Apikku untuk sepira? Elekku nglumpuk sepira? Lho ngono. Mripat iki lho, oke ndi nggo maca Quran karo nggo nginceng wong adus. Kuwi perlu mbok zikiri, mbok angen-angen kupingmu oke ndi nggo mirengke nasihat-nasihat agama karo nggo mirengke koplo. Wasit. Tangan yang ngono, kengi nggo tulung wong, nggo sedekah karo nggo naboi bokong semok. Kuwi. Termasuk cangkemmu kuwi. Oke ndi nggo zikir, selawat, istighfar, nasihati kebagusan karo nggo gambleh. Sikilmu oke ndi nggo melangkah yang sholat jamaah yang majelis taklim yang kebagusan karo nggo mendhat mendhet irengke koplo wasit tangan yang ngono kengi nggo tulung wong nggo sedekah karo nggo naboi bokong semok. Termasuk cangkemmu kuwi. Oke ndi nggo zikir, selawat, istighfar, nasihati kebagusan karo nggo gambleh. Sikilmu oke ndi nggo melangkah yang sholat jamaah yang majelis taklim yang kebagusan karo nggo mendhet-mendhet joget. Kuwi jenenge zikir muhasabah. Donga ngene bar kuwi terus kelone. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ki angen-angen ngono ku kula sampean ku mesti dadi wong apik. Digembleng sak wulan Ramadan kok ya. Lho. Wis setengah 11 niku. Nek no desane dhewe masih 15 menit. Nek desane wong liya ra digegeri. Haji Indro, tapi salut Haji Indro jamaahnya luar biasa subhanallah. Iki Bani Kemenye. Ning iki jamaahe Anwar Zahid ora jamaahe Haji Indro. Ya ora trimo ngono kok. Oke, wong niku digembleng sak wulan Ramadan. Keken poso niku kan ngerasake sangsorone dadi wong orang duwe. Akhirnya muncul sifatmu jenenge tawadhu. Kudune ngono, rendah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane ngene lho. Menungso iki ya, ana kaya ngene iki dapurane. Iya, anak putune Nabi Adam. Lha kuwi kabeh bahane teko tanah. Manusia bahan bakunya diciptakan dari tanah itu filosofine. Tanah nggone rendah nggone nang ngisor. Nggih mboten? Ayo bantah wae tanah gunung. Kae nang dhuwur ning mbok unggahi tetep nang ngisor sikilmu to. Ayo bantah wae. Jahit lambemu. Manusia diciptakan dari tanah. Tanah itu tempatnya di bawah, rendah, agar manusia itu punya karakter seperti tanah, rendah hati. Beda karo iblis. Nah, iblis setan libahannya itu geni, terbuat dari api yang selalu berkobar-kobar naiknya ke atas. Kalau kepengen duur terus, kepengen duur terus, wih iblis. Mula lho iki ilmu iki. Di sampean yang turunane Nabi Adam ya kudu tiru Nabi Adam. Nabi Adam niku wonge jelas, aduh rendah hati. Beda karo malaikat, yang malaikat seneng mamer ke tasbih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Niku nalika Gusti Allah dawuhi, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah dawuh tenggene para malaikat, ingsun arep gawe makhluk anyar jenenge menungso, tak delek nang bumi, tak serahi ngatur jonyo, tak dadekke khalifah. Hei malaikat, sami protes. Qanu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah Gusti, nyapa ngamal makhluk anyar jenenge menungso, delek nang bumi niku mangke namung ngamal kerusakan mawon, suka pertumpahan darah. Cekap kami mawon para malaikat. Munahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Kami para malaikat selalu mentasbihkan engkau, memahasucikan engkau. Rumangsa bersih hati, rumangsa suci hati, mula dudukani karo Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah dawuhi malaikat, ingsun ki luwih ngerti apa wae sing sliramu kabeh ora ngerti. Meneng. Nek cara wong kene aja kokean. Jadi malaikat itu merasa tinggi hati, merasa bersih hati, merasa suci hati. Dan iblis malah nemen. Iblis ini sombong, tinggi hati. Wong diperintah sujud, hormat tunduk yang Nabi Adam, kok malah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Masa aku suruh tunduk sama Adam? Gak mau dong, tak tambahin dong, ben mantep. Rumangsa luwe api, rumangsa luwe dhuwur pangkate, luwe tuwa umure, luwe alim. Jadi mulane mau tunduk, tinggi hati, mangkane dilaknati karo Gusti Allah. Lah Nabi Adam lak jelas rendah hati, ngakoni salahe, buktine leh ngerpo-ngerpo nang Allah diungkapnya dengan Quran. Biasa ngu pujian nih kok, yuk diwaca bareng Rabbana zalamna anfusana nih kok. Setuju derek muni sing ora iso pokoke eh? Rabbana ya Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula ngani ngoyo tenawak kula piyambak kula kathah zalime, kathah lepate, kathah khilafe, kathah salahe. Lamun panjenengan boten paring pangapura dhateng kawula, pripun nasib kula? Lajeng kula nderek sinten Gusti? Kula rak dados tiyang ingkang cilaka donya akhirat. Lho ngakoni salahe, tawaduk rendah hati, maka menarik hati sehingga banyak yang jatuh hati. Ayo tobu kari ngomong hati kok abot banget. Jadi orang itu jangan merasa suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati. Itu bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati, maka akan menarik hati, sehingga banyak orang yang jatuh hati. Ngerangkai katang ini ki ora gampang, mulane ya larang. baleni meneh. Jadi orang itu jangan merasa suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti menarik, sehingga banyak yang jatuh. Ya, contohnya iki. Sampun. Wes setengah 11 kok ora oleh rampung ya karepe dhewe ki tesih wonten jadwal melih. Yen pangapunten kula radi lambat kala wau ki ten ngene secang munggah nang ngene Gunung Sumbing ngono. Kula acara niku sedianya jam 2 siang, tapi karena subhanallah mulai saking dalem niku macet, kendaraan ramai banget jam 5 sore nembe ndugi lokasi. Lha ngoten niku antike jamaah ya ora bubar. Ya acarane niku jam 1 habis dhuwur. Kula jam 5 sore nembe ndugi. Di jamaah ngento sikit mulai jam 12. Demi cintanya padaku. Ya pangapunten banget dados jam 6 niku wau nembe rampung leh ngaji, kula langsung meluncur mriki. Lumayan rapet malam Ahad, terus nyun pangapunten atas keterlambatane. Saking mriki tesih wonten jadwal melih, terus nggih urung mangan, Bro, nggih ceritane. Ini ya demi dirimu, demi jamaah-jamaah yang saya cintai. Alhamdulillah, okay. So seneng ketemu ini ya bungah banget, arep pisah ya rontok susah. Ning kita ndedonga dateng Allah, insya Allah dipun panghiaken wonten kesempatan ingkang lintu lan langkung berkah. Al-Fatihah.